بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Kita lanjutkan daurah kita. Sesi yang kedua ini kita akan membahas tentang hewan kurban, tentang udhiyah. Dalam ini kita akan membaca babul adhahi dari kitabul ad'imah, dari kitab bulughul maram karya al-hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. نعم، باب الأضاحي، الأضاحي adalah bentuk jamak dari udhiyah. Hewan kurban dinamakan udhiyah. Bentuk jamaknya jika lebih dari satu disebut al-adhahi, sebut al-adhahi. Al-udhiyah juga disebut dhahiyah, dhahiyah yang jamaknya dhahaya. Penamaan udhiyah, udhiyah, udhiyah yang jamaknya adhahi, sebagaimana di sini babul adhahi, al-adhahi jamak dari udhiyah jika lebih dari satu, udhiyah jika lebih dari satu dinamakan adhahi. Penamaan ini dipetik dari nama waktu penyembelihannya, sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dinamakan udhiyah dikarenakan disembeli di waktu duha. Dikarenakan disembeli di waktu duha, yaitu setelah pelaksanaan sholat Id. Setelah sholat Id, dan itu adalah waktu duha. Karena disembeli di waktu duha, maka dinamakan udhiyah. Perlu kita ketahui bahwa udhiyah adalah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ijma', kesepakatan kaum muslimin. Kaum muslimin sepakat ijma' disyariatkannya udhiyah. Hewan kurban udhiyah disyariatkan pada setiap, pada seluruh millah, pada seluruh syariat yang pernah ada sebelum umat ini. Sebelum umat Muhammadiyah, umat-umat sebelumnya juga disyariatkan menyembelih hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 34. Al-Hajj ayat 34. Wa li kulli ummatin ja'alna mansaka. Dan bagi setiap umat kami jadikan buat mereka mansak, penyembelian hewan kurban. Kami syariatkan bagi mereka penyembelian hewan kurban. Liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Agar mereka memuji Allah atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada mereka berupa bahimatul an'am. Hewan ternak al-an'am telah disebutkan sebelumnya, yaitu unta, ibil, sapi, ya, bakor, dan ghanam, kambing, yang terdiri dari do'an, do'an yaitu domba, dan ma'iz yaitu kambing biasa. Nah, apakah hukum hewan kurban itu wajib atau mustahab? Ini diperdebatkan oleh ahlul ilm. Apakah hukumnya wajib atau mustahab? Sebagian ulama berpendapat wajib. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah cenderung kepada pendapat ini, atau memilih pendapat ini bahwa wajib. Terdapat beberapa dalil yang memerintahkan. Terdapat beberapa dalil yang memerintahkan. Sebagian dalil itu akan kita dapati nanti dalam bab ini, sebutkan hadisnya. Akan tetapi kesimpulan mengenai dalil-dalil yang dijadikan landasan untuk mengatakan wajib, menurut jumhur ulama tidak cukup untuk menunjukkan wajibnya penyembelian hewan kurban. Oleh karena itu jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa menyembelih hewan kurban hukumnya hanya mustahab, hukumnya hanya sunnah. Di antara dalil yang menguatkan pendapat jumhur adalah hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza ra'aitum hilal dzil hijjah." Jika kalian telah melihat hilal bulan Dzul Hijjah, telah muncul, sudah kalian lihat hilalnya, yakni tanggal 1 Dzul Hijjah. Pada riwayat yang lain, idza dakhalatil ashr, jika 10 pertama bulan Dzulhijjah telah masuk. Wa arada ahadukum ayyudhahiya. Wa arada ahadukum ayyudhahiya. Dan salah seorang dari kalian ingin, berkeinginan untuk menyembelih hewan kurban, falyumsik an sya'rihi wa affarihi. Falyumsik, hendaknya dia menahan, an sya'rihi, dari rambutnya, wa affarihi, dan kuku-kukunya. Pada riwayat yang lain, fala yamassa min sya'rihi wa basharihi. Janganlah dia menyentuh, yakni mengambil rambutnya ataupun kulitnya. Yakni bagi orang yang hendak berkurban, sudah berniat berkurban, jika sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, dia tidak boleh memotong sehelai pun dari rambutnya, dari mulai dari rambut kepala sampai ke bawah. Tidak boleh memotong kukunya. Tidak boleh mencabik-cabik kulit dari tubuhnya. Biasanya dicabik itu di telapak kaki. rumit itu, yang biasanya pecah-pecah itu, ya, itu tidak boleh semuanya. Tetapi yang menjadi syahid terkait pembahasan sekarang adalah ketika Nabi mengatakan wa arada ahadukum ayudohhiya, dan ada salah seorang di antara kalian ingin menyembelih hewan kurban. Nabi alaihi salatu wassalam mengembalikan penyembelian hewan kurban itu kepada keinginan masing-masing. Siapa yang ingin, menunjukkan bahwa tidak diwajibkan. Menunjukkan bahwa tidak diwajibkan dikarenakan tidak diharuskan, melainkan dikembalikan kepada keinginan masing-masing. Yang mau, ya, yang tidak, tidak terkena dosa. Ini diantara dalil yang mendukung pendapat jumhur. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Menurut kami, pendapat jumhur sepertinya lebih kuat, bahwa penyembelian hewan kurban hukumnya hanya mustahab, hukumnya hanya sunnah, tidak sampai pada tingkatan wajib. Nah, dan itu disunnahkan bagi orang yang mampu, bagi orang yang mampu, ya, punya kelebihan harta, kelebihan rezeki, dan mampu melakukannya. Timbul pertanyaan, baik bagi yang mengatakan wajib maupun yang mengatakan sunnah atau mustahab. Baik yang mengatakan wajib maupun yang mengatakan sunnah mustahab, timbul pertanyaan, apakah dianjurkan atau dibolehkan berutang demi untuk menyembelih hewan kurban? Jawabannya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan membolehkan dan menganjurkan berutang dengan syarat punya kemampuan untuk mengembalikan, untuk membayar utang. Ya. Secara realitas prediksinya dia memang punya pendapatan, misalkan pendapatan yang tetap, penghasilan yang ditunggu, yang dengan itu dia bisa membayar utang. Cuma saat itu tidak ada, tapi kedepannya ada. Ya. Maka menurut Ibnu Taimiyah dia berutang jika ingin berkurban. Tetapi menurut Ibnu Utsaimin rahimahullah, jangan berutang. Jangan berutang. Nah. Ya. Jelas bahwa yang memang tidak mampu tidak terkena hukum baik wajib maupun sunnah. Begitu pula jika dia punya tanggungan utang. Dia punya tanggungan utang. Kemudian tiba waktu penyembelihan hewan kurban. Dia punya harta. Terdapat dua pilihan, antara bayar utang atau menyembelih hewan kurban. Mana yang didahulukan? Menurut Ibnu Taimiyah, didahulukan menyembelih hewan kurban selama pemiutang yang mengutangi dia tidak menuntut untuk dilunasi saat itu. Selama dia memberi kelonggaran dan tidak menuntut dilunasi saat itu, maka dia gunakan untuk berkorban. Menurut Ibnu Utsaimin rahimahullah, yakni dia mendahulukan bayar utang. Menurut Ibnu Utsaimin rahimahullah, dahulukan bayar utang, okay, daripada menyembelih hewan kurban. Nah, wallahu a'lam. Boleh jadi fatwa Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini, ya, lebih tepat, mengingat yang namanya utang itu bukan perkara remeh. Ya. Perkara utang itu bukan perkara remeh. Seseorang jika tidak butuh, kemudian bermudah-mudahan berutang ke sana kemari, tercelah. Ya. Utang, ya, adalah beban. Oleh karena itu pada masa Nabi alaihi salatu wasalam hidup, pada awal-awal ketika negara belum punya baitul mal, perbendaharaan harta yang banyak untuk membantu orang-orang yang butuh, Nabi alaihi salatu wasalam tidak menyolati orang yang mati jika ada utangnya. Nabi akan tanya, orang ini meninggalkan harta untuk membayar utangnya tidak? Kalau dijawab tidak, dan tidak ada di antara kaum muslimin yang membantunya menanggung utangnya, maka Nabi meninggalkan, tidak mau menyolatinya. Ini dalam rangka untuk menghardik, memberi peringatan kepada kaum muslimin agar tidak bermudah-mudahan berutang. Hanya saja setelah ada rezeki dari Allah SWT, baitul mal, perbendaharaan harta banyak, Nabi SAW membayarkan utang ya kaum muslimin yang meninggal dari baitul mal. Nah, jadi boleh jadi yang dikatakan Ibnu Utsaimin rahimahullah lebih tepat, ya sebaiknya begitu. Nah, dahulukan bayar utang. Kalau memang utang sudah selesai, tidak ada beban. Kalau memang tidak punya kemampuan, tidak perlu membebani diri untuk berutang. Nah, wallahu a'lam. Berikutnya, syariat menyembelih hewan kurban ini. Apakah disyariatkan untuk orang yang hidup atau juga disyariatkan untuk orang yang sudah meninggal sekalipun? Dan banyak pertanyaan terkait dengan ini. Jawabannya, disyariatkan untuk orang yang masih hidup. Disyariatkan bagi orang yang masih hidup. Ya. Adapun untuk orang yang sudah meninggal, jika dia berwasiat ketika hidupnya, maka wasiatnya dijalankan. Karena itu amanah. Jika ketika hidupnya dia berwasiat, ini saya punya uang, saya punya harta, saya niatkan untuk berkurban. Kalau saya meninggal, sebelum tiba waktu berkurban, saya berwasiat untuk disembelihkan hewan kurban. Nah, maka ini amanah, yang diberi amanah wasiat ini menjalankan wasiat itu. Ya. Adapun jika tidak ada wasiat, kemudian seseorang hendak berkurban khusus istiklalan secara terpisah tersendiri, berkurban atas nama orang yang sudah meninggal padahal tidak ada wasiat, meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan, akan tetapi sebagian ulama mengatakan tidak sah, tidak boleh, bahkan sebagian mengatakan bid'ah. Tidak ada contohnya seperti itu. Nabi alaihi salatu wasalam berapa anaknya yang meninggal, tetapi tidak pernah beliau menyembelih hewan kurban khusus atas nama mereka. Adapun tabaan yakni mengikut, dalam arti yang berkorban ini yang hidup, ya, dia berkorban atas nama dia, untuk dia dan keluarganya, kerabatnya, untuk dia dan keluarganya masuk di dalamnya, ya, dia niatkan semua anggota keluarganya, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal, yang berkorban dia atas nama dia. Ya, atas nama dia. Dia niatkan untuk dirinya, yakni dalam hal mendapat pahala. Dia niatkan ya untuk dirinya dan seluruh anggota keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Maka itu boleh. Sebagaimana Nabi Rasulullah menyembeli ya untuk dirinya dan ahli baiti dan keluarganya. Sementara di antara ahli bait Nabi SAW, ketika beliau menyembelih hewan kurban, ada yang sudah meninggal. Ya. Ada yang sudah meninggal dari kalangan anak-anaknya. Nah, Nabi SAW Seperti kita dengar tadi, ya, tidak pernah menyembelihkan khusus secara tersendiri khusus untuk yang meninggal, tapi diikutkan pada 9 hewan kurbannya beliau alaihissalam. Nah, difahami ini kemudian ya, mengenai syariat menyembelih hewan kurban berdasarkan hadis-hadis yang ada, maka kepala keluarga yang menanggung nafkah keluarga itu, dia menyembelih satu ekor untuk dirinya dan keluarganya, itu sudah cukup. Dalil-dalil yang menunjukkan ini, hadis Abi Ayyub radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa. Kata Abu Ayyub radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun thumma tabahan nasu fasara kama tara. Adalah seorang lelaki pada masa Nabi alaihi salatu wassalam yudhahi bisyati, menyembelih hewan kurban satu ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya, penghuni rumahnya. Maka mereka memakannya dan memberi makan fuqara masakin, membagikannya. Kemudian pada perjalanan waktu, thumma tabahan nas fasara kama tara, sepeninggal Nabi, ya, setelah jauh dari zamannya Nabi, orang-orang berlomba-lomba, berlebih-lebihan, berhebat-hebatan dalam menyembelih hewan kurban sebagaimana yang kamu lihat sekarang. Ya, boleh jadi dalam satu keluarga sampai 5 ekor, 4 ekor. Nah, sudah menyembelih kepala keluarganya, istrinya juga menyembelih, anaknya juga menyembelih, semuanya, padahal semuanya dalam satu keluarga ditanggung nafkahnya oleh sang bapak. Nah, padahal pada masa Nabi Rasulullah SAW satu ekor untuk satu keluarga itu sudah mewakili. Hadis yang lain, hadis Abi Sarihah radhiyallahu anhu. Kata dia, hamalani ahli alal jafa, keluargaku membawa aku, mengantar aku kepada sikap kaku. Wa ba'dama alimtu minas sunnah, dan setelah aku mengetahui sunnah Nabi alaihissalam, kana ahlul baiti, adalah ahlul bait, satu keluarga, satu rumah, satu keluarga, yudahuna bisyati wasyatain, mereka biasa menyembeli satu ekor atau dua ekor kambing saja. Wal'an, dan sekarang, kata beliau, yabukhuluna jiranuna, tetangga-tetangga kami mencap kami sebagai orang-orang yang bakhil, sebagai orang-orang yang pelit. Ketika melihat kami menyembeli cuma satu ekor, dua ekor, ya, dianggap kalau seperti itu pelit. Ya, kenapa cuma satu ekor, dua ekor, padahal mampu lebih dari itu, dianggap bakhil. Padahal memang begitu sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa Nabi, ya, ada Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengar dari hadits Abi Ayyub tadi, satu ekor sudah mewakili satu rumah, seluruh keluarga itu. Satu ekor atas nama satu orang, yakni kepada keluarganya sudah menyembeli, kemudian dia niatkan. Dia niatkan seluruh anggota keluarganya. Ya, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab Ahkamul Udhiyah wal Zakah, itu sah, satu ekor itu sah untuk seluruh yang dia niatkan. Semuanya yang dia niatkan dapat pahala dari seluruh anggota keluarganya, baik yang masih hidup maupun yang mati. Jika dia niatkan dengan sembelian hewan kurban satu ekor ini, seluruh anggota keluarganya, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal, ikut dapat pahala, maka dapat pahala. Jadi bedakan antara atas nama dengan pahala. Satu ekor atas nama dia, kemudian dia niatkan seluruh anggota keluarganya, baik yang hidup maupun yang meninggal, dia niatkan dapat pahala, semuanya dapat pahala. Jika dia tidak meniatkan sesuatu yang meliputi seluruh anggota keluarganya dapat pahala, atau tidak meniatkan niat khusus pahalanya untuk siapa dari anggota keluarganya, maka seluruh keluarganya masuk ikut dapat pahala. Yang masuk dalam lafaz Ahlul Bait, baik secara urf, secara adat maupun secara bahasa. Adapun secara urf, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, masuk di dalamnya semua keluarganya yang dia tanggung nafkahnya dari istri-istrinya, anak-anaknya, kerabat-kerabatnya, yang memang selama hidupnya dia tanggung, dia yang menanggung nafkahnya, maka semuanya ikut dapat pahala. Ya. Meskipun tidak diniatkan. Ini masuk dalam urf. Secara bahasa, masuk di dalamnya ikut dapat pahala ketika dia tidak meniatkan sesuatu. Secara bahasa, yang masuk dalam lafaz Ahlul Bait, yaitu seluruh kerabatnya, dari keturunan dia, keturunan bapaknya, keturunan kakeknya, dan keturunan kakek bapaknya. Ya, itu keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, oleh karena itu, misalkan seseorang punya dua rumah, misalkan dia muaddid, berpoligami, ya, rumahnya dua keluarganya dia tanggung, dua istrinya misalkan. Nah, maka jika dia menyembeli satu ekor hewan kurban itu sudah cukup. Kenapa? Karena dua rumah itu rumahnya dia semua. Dia kepala keluarganya. Maka satu ekor sudah cukup. Tidak ada tuntutan keharusan harus menyembeli masing-masing untuk satu rumah, satu ekor. Ya. Tetapi kata Al-Lajnah Daimah, jika dia menyembelihkan masing-masing rumah untuk masing-masing rumah satu, ya, istri pertama dengan anak-anaknya sembelihkan satu, istri kedua, ya, bersama anaknya di situ, dan sahabat keluarga yang ada satu. Nah, atas nama dia menyembelih dua ekor dengan niat satunya untuk rumah yang satunya untuk rumah yang kedua, maka itu afdol. Ya, itu afdol kata Al-Lajnah Ad-Daimah yang diketuai oleh Syekh bin Baz. Seandainya mencukupkan dengan satu, cukup. Kenapa? Karena dia kepala kepala keluarga dan dua rumah itu rumahnya dia. Dan semuanya dia menanggungnya. Maka dengan satu ekor yang dia sembeli sudah mencukupi mereka semua. Berikutnya, apakah ada keutamaan khusus? Yani apakah ada penjelasan dalam hadis mengenai keutamaan khusus menyembeli hewan kurban? Jawabannya, tidak ada hadis yang sahih, yang sabit, yang benar riwayatnya dari Nabi Rasulullah menerangkan tentang keutamaan khusus menyembeli hewan kurban. Nah, kesimpulannya begitu, ya, tidak ada satu hadis yang sahih yang menerangkan tentang keutamaan menyembeli hewan kurban. Nah, ada beberapa hadis yang diriwayatkan, tapi hadis-hadis itu hadis-hadis yang dhaif. Nah, sebagaimana kata Ibnu al-Arabi dalam syarah Sunan At-Tirmidzi, Ibnu al-Arabi pakai al ya, Ibnu al-Arabi. Kalau Ibnu Arabi tidak pakai al, Ibnu Arabi itu ya tokoh mulhid, sang kafir, ya tokoh hululiyah wahdatul wujud, Ibnu Arabi sufi. Nah, wahdatul wujud, tokoh wahdatul wujud yang mulhid kafir. Nah, ini Ibnu al-Arabi, ini dari kalangan ulama. Ibnu al-Arabi dalam syarah Sunan At-Tirmidzi mengatakan tidak ada hadis yang sahih mengenai keutamaan menyembelih hewan kurban. Ya, Al-Albani rahimahullah menyebutkan beberapa hadis yang dhaif dan menerangkan kelemahannya dalam kitab Ad-Dha'ifah. Dalam kitab Ad-Dha'ifah pada jilid 2 dari halaman 12 sampai halaman 16. Ad-Dha'ifah jilid 2 halaman 12 sampai halaman 16 menyebutkan sejumlah hadis-hadis yang dhaif, yang lemah tentang keutamaan menyembelih hewan kurban, dan beliau menerangkan kelemahannya. Di antara hadis yang dhaif itu adalah hadis yang maknanya tidaklah seorang Bani Adam beramal dengan satu amalan di hari Idul Kurban yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menyembelih hewan kurban. Karena hewan kurbannya itu akan datang di hari kiamat nanti. Lengkap datang dengan tanduknya, dengan rambutnya, dengan kukunya semuanya. Ini hadis, salah satu contoh hadis yang dhaif. Begitu pula kalian pernah mendengar, dan ini sering dibawakan oleh da'i-da'i. Katanya nanti ditunggangi. Iya. Hah? Nah. Ditunggangi. Kalau ya, mereka-mereka da'i-da'i yang tampil itu memang sembarangan. Hadis-hadis palsu, hadis dhaif. Yang penting bisa bicara. Disampaikan aja sama mereka. Nah. Hadis-hadis yang tidak ada asalnya, yang tidak ada. Nah, tidak ada hadis seperti itu, ya, dari Nabi Rasulullah SAW. Kesimpulannya sudah kita dengar tadi, bahwa hadis, kesimpulannya hadis-hadis yang isinya tentang keutamaan berkurban, semuanya hadis-hadis yang tingkat kelemahannya sangat lemah, bahkan sebagiannya palsu. Makanya hati-hati. Nah, jangan percaya ya jika mendengar riwayat-riwayat semacam itu. Tingkatan lemahnya itu sangat lemah. Bahkan sebagiannya palsu. Nah, tetapi dalam hal ini ya, cukup hadis-hadis yang ada yang isinya memerintahkan dan menganjurkan. Naam. Serta amalan Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan penyembelian hewan kurban. Nah, ini masih mukaddimah ya. Jadi nanti ketika kita baca hadis-hadisnya bisa lebih lancar dan dikaitkan dengan apa yang kami sampaikan di mukaddimah. Nah, masih sebagai mukaddimah sebelum masuk ke hadis-hadis, hewan kurban memiliki syarat-syarat. Memiliki syarat-syarat. Ya, syarat-syarat itu harus terpenuhi. Jika tidak terpenuhi, tidak sah sebagai hewan kurban. Syarat yang pertama, harus jenis hewan yang dijadikan sebagai hewan kurban harus bahimatul an'am. Bahimatul an'am. Bahimatul an'am, ya, hewan ternak yang terdiri dari unta, ibil, sapi, bakor, kambing, ghanam. Kambing itu ada dua macam. Ada domba, itu yang disebut do'nun. Do'n, itu domba. Yang tebal, tebal bulunya itu. Iya, yang lebih besar, lebih gemuk. Nah, jenis yang kedua adalah kambing biasa. Biasanya disebut kambing apa? Kambing kacang. Nah, itu. Nah, itu ma'z. Itu namanya ma'z. Jadi ada do'an, ada ma'z. Nah, domba dan kambing biasa. Dalilnya adalah ayat yang sudah kita dengar tadi. Walikulli ummatin ja'alna mansakal yadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat telah kami buatkan syariat bagi mereka menyembelih hewan kurban agar mereka memuji, berzikir, memuji Allah Subhanahu wa taala atas rezeki Allah berikan kepada mereka berupa bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu adalah unta, sapi dan kambing, domba dan kambing biasa. Nah, dan itu yang ditunjukkan oleh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan para sahabat yang disembelih unta atau sapi atau domba atau kambing. Ya, tidak selain itu. Tidak sah selain itu. Nah, menyembeli kuda. Ya. Atau yang lainnya tidak. Tidak sah. Nah. Pernah dengar tidak di sebagian sekolah diajari berkurban anak didiknya? Menyembeli apa? Ayam. Hah? Betul. Betul gak itu? Hah? Atau cerita saja barangkali. Hah? Tidak benar itu. Hah? Pernah? Pernah? Ah, ini pernah. Waktu SD. Ah, itu. Nah. Itu semua juhala, orang-orang jahil, orang bodoh. Nah. Agama ini bukan permainan, bukan ya semaunya seperti itu. Nah, jadi al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu baru berbicara dan beramal. Nah, syarat yang pertama ini ya. Syarat yang kedua, harus mencapai usia tertentu. Ada rinciannya. Ya. Nah, kalau untuk unta, sapi, ya, dan kambing, ibil, bakor dan maiz, kambing biasa, unta, sapi dan kambing biasa, kambing kacang, maiz, itu harus musinnah. Harus istilahnya musinnatun. Musinnatun. juga disebut thaniyatun, musinnatun thaniyatun. Nah, itu umurnya kalau unta sudah genap 5 tahun, sudah jalan ke 6. 5 tahunnya sudah sempurna, sudah jalan ke tahun ke 6. Kalau sapi sudah sempurna 2 tahun. Yakni sudah jalan ke tahun ketiga. Kalau kambing, ya, kambing biasa, ini terjadi perselisihan di antara ulama. Ya. Yang dianggap paling benar di kalangan Syafi'iyah itu juga harus genap 2 tahun. Jalan sudah genap 2 tahun berarti sudah masuk ke tahun ketiga. Nah, tetapi menurut Hanabilah dan Hanafiyah 1 tahun. Sudah genap 1 tahun yang sudah masuk ke tahun kedua. Itu sudah musinna atau sudah thaniyah. Menurut Hanabilah dan Hanafiyah yang difatwakan oleh ulama-ulama besar abad ini, ahli-ahli fatwa seperti Ibnu Utsaimin, Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh bin Baz, adalah mazhab Hanabilah dan Hanafiyah. Yaitu cukup sudah genap 1 tahun. Sudah genap 1 tahun artinya sudah berjalan ke tahun kedua. Itu sudah musimnya, itu sudah sah. Nah, jadi ulangi lagi, kalau unta, sapi dan ma'is, kambing biasa, kambing kacang harus musinnah thaniyah. Yaitu kalau unta berapa tahun? Genap 5 tahun. Genap 5 tahun artinya sudah masuk ke tahun ke-6. Kalau sapi genap 2 tahun artinya sudah masuk ke tahun ketiga. Kalau kambing biasa, kambing kacang genap 1 tahun artinya sudah masuk ke tahun kedua. Menurut untuk terkait dengan kambing ini menurut pendapat yang difatwakan oleh Ibnu Utsaimin dan Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh bin Baz. Khusus untuk domba, do'an sah menyembeli jaza'ah. Tidak harus musinnah. Tidak harus thaniyah. Sah menyembeli jaza'ah. Istilahnya jaza'ah, jaza'atun. Nah, jaza'ah mengikuti pendapat Hanabila dan Hanafiya yang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah dan Syekh Ibnu Utsaimin bahwa untuk kambing musinnahnya atau thaniyahnya genap 1 tahun, maka jaza'ahnya cukup jika sudah genap 6 bulan. Sudah genap 6 bulan artinya masuk ke bulan ke-7. Itu sudah jaza'ah. Untuk do'an, untuk domba itu sudah sah jadikan sebagai hewan kurban. Dalilnya ada dalam kitab ini, nanti kita baca. Syarat yang ketiga, bebas dari cacat yang menghalangi sahnya hewan itu sebagai hewan kurban. Bebas dari cacat yang menghalangi hewan itu untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Nah, apa saja cacat-cacat tersebut yang tidak terpenuhi syarat yang dengannya tidak sah untuk dijadikan hewan kurban, akan kita dapati hadisnya dalam kitab ini. Syarat yang keempat, disembeli di waktu penyembelihan. Disembeli di waktunya. Jika sebelum waktunya tiba disembeli tidak sah. Jika diundur sampai waktunya habis juga tidak sah. Nah, ini syarat-syaratnya. Dan sebagai tambahan, untuk kambing, baik domba maupun kambing biasa, ya, satu ekor harus atas nama sah. Satu orang tidak boleh berserikat. Adapun untuk sapi dan unta, boleh berserikat. ya, maksimalnya 7 orang. Yakni minimal bagian masing-masing 1/7. Ya, kurang dari 7 orang lebih afdal. Cuma 6 orang atau 5 orang atau 4 orang atau 3 orang atau 2 orang lebih afdal lagi, cuma 1 orang 1 ekor sapi. Nah, tetapi tidak boleh lebih dari 7 orang. Artinya tidak boleh nominal kurang dari 1/7. Nah, tidak boleh lebih dari 7 orang. Dan boleh berbeda. Ya. Misalkan yang bersekutu di situ 5 orang. 4 orangnya cuma 1/7. Kemudian orang yang kelima dia mengambil berapa bagian? Dia mengambil 3/7. Boleh. Nah, yang jelas yang bersekutu tidak lebih dari itu 7. Jadi tidak harus rata bagiannya 1/7. Nah, boleh jadi yang sebagiannya uangnya lebih banyak, dia dapat bagian lebih besar daripada yang lainnya. Nah, baik. Sekarang kita masuk membaca hadis-hadis yang ada. An Anas ibn Malik, dari Anas bin Malik. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yudhi bikabshaini amlahaini akronaini. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau pernah yudhi menyembelih hewan kurban berupa kabshain, bikabshain. Kabsh, kibas, itu adalah domba yang besar. Domba yang besar disebut kabsh. Ya. Domba ada yang kecil, ada yang besar. Domba yang besar disebut kabsh, besar. Ya. Disebut kabsh. Jadi dua domba yang besar. Dua kabsh. Ini mengenai ukuran tubuhnya, gemuknya, besarnya. Ya, kabes, yang domba besar. Kemudian amlahain, ini tinjauan warna. Warnanya amlahain. Dua ekor domba besar itu warnanya putih campur hitam. Putih campur hitam. Ya. Putihnya lebih banyak. Putihnya mendominasi, ada campuran ya hitam-hitam. Indah, bagus dilihat. Akronain, ya, ini ditinjau dari kesempurnaan bentuk ciptaannya, lengkap. Akronain artinya bertanduk, lengkap tanduknya. Iya, di sini dipetik faedah bahwa yang paling utama, yang afdol dipilih sebagai hewan kurban adalah yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling besar, yang paling banyak dagingnya. Yang kedua, yang paling bagus dipandang, bagus warnanya, menarik. Yang ketiga, lengkap, ya, tanduknya lengkap, utuh, lengkap. Nah, apakah ini menunjukkan bahwa menyembelih kambing, ya, lebih utama daripada menyembelih sapi atau unta? Sekarang kita tidak usah membicarakan unta kalau di negeri kita, karena yang ada cuma sapi atau kambing. Tetapi mimbabil faedah agar kita tahu, ya. Di sini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Memang ada ulama yang mengatakan ini menunjukkan afdol. Dikarenakan Nabi Rasulullah SAW sendiri ternyata pernah menyembelih domba. Sebagian ulama mengatakan tidak. Tetapi yang lebih utama itu tentunya yang lebih banyak dagingnya. Menyembelih satu ekor unta tentunya lebih utama daripada menyembelih satu ekor sapi, karena lebih banyak dagingnya. Lebih utama daripada menyembelih satu ekor kambing, karena lebih banyak dagingnya. Lebih besar manfaatnya. Menyembelih satu ekor sapi lebih utama daripada satu ekor kambing, karena lebih banyak dagingnya lebih besar manfaatnya. Iya. Tetapi menyembelih satu ekor kambing lebih utama daripada 1/7 sapi. Nah, begitu. Nah. Difahami? Kalau perbandingan satu ekor kambing dibandingkan berserikat dalam sapi beberapa orang, maka afdol satu ekor kambing. Dan kalau ditinjau dari segi kelezatan daging, memang kambing lebih lezat. Wallahu a'lam. Tapi sebagian orang tidak bisa makan kambing. Muskilah. Iya tak? Hah? Iya. Sebagian tak tahan baunya. Nah. Tayyib. Wayusammi wayukabbiru. Nabi ketika menyembelihnya membaca bismillah. Yusammi artinya membaca bismillah. Sebagaimana nanti di bawah ada riwayat di bawah. Bismillah wa yukabbiru dan bertakbir, yaitu bismillah wallahu akbar. Nah, lihat riwayat di bawah itu wa yaqulu bismillah wallahu akbar. Ini ya butuh dirinci. Kalau bismillah, baca bismillah ketika penyembelihan itu hukumnya wajib dan merupakan syarat sahnya penyembelihan. Ya. Merupakan syarat sahnya penyembelihan. Nah, kalau tidak baca bismillah tidak sah. Bagaimana kalau lupa atau tidak tahu hukum? Sebagian ulama mengatakan dimaafkan dan sah. Sebagian ulama seperti Syekh Mukbil, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan tidak. Tidak sah meskipun lupa atau tidak tahu. Karena itu syarat. Yang namanya syarat itu tidak dimaafkan kalau lupa atau tidak tahu. Tidak baca tidak sah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala dalam surat Al-An'am, wala ta'kulu mimma lam yudzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq." Kalian jangan makan hewan yang disembelih tanpa dibacakan basmalah. Sesungguhnya itu kefasikan. Jadi bangkai, tidak sah. Meskipun lupa. Insyaallah sekali lupa enggak akan lupa seumur hidup. Nah, sekali lupa enggak bisa makan seumur hidup, enggak akan lupa lagi dia. Nah. Ya makanya ya biasanya kalau menyembelih ada yang hadir yang lainnya mengingatkan, kan begitu. Saling mengingatkan. Bismillah, bismillah, jangan sampai lupa gitu. Kan begitu. Tidak apa? Ta'awun saling mengingatkan. Jangan sampai lupa. Nah. Kemudian dalam hadis dalam Sahih Muslim, ma anharad dama wa dzukira smullahi alaihi fakulu. Nah. Tayyib. Apa yang dibacakan basmalah padanya, apa yang dialirkan darahnya dibacakan basmalah, maka ma makanlah. Nah, ini menunjukkan bahwa itu syarat. Tayyib. Syarat penyembelian yang lainnya, yang menyembelih harus seorang muslim atau kitabi. Kitabi itu dari kalangan ahlul kitab. Yahudi atau Nasrani. Syarat penyembelian yang lainnya, yang menyembelih harus berniat menyembelih. Berniat menyembelih. Ya, disertai niat menyembelih. Oleh karena itu tidak sah menyembelih, tidak sah sembelihan orang yang gila. Orang gila bawa parang diginikan. Bismillah. Sah? Tidak sah karena dia tidak berniat. Orang gila dia, tidak berakal. Begitu pula anak yang belum mumayyiz. Anak kecil yang belum mumayyiz, belum 7 tahun tidak sah sembelihannya. Kenapa? Ibadahnya belum sah. Dia belum berniat. Belum berakal. Ya. Umur 4 tahun, 5 tahun ambil pisau ayamnya digini-ginikan. Bismillah. Bangka itu. Bangka, jangan dimakan. Dia belum berniat. Belum punya niat dia. Belum memayus. Baik. Nah, syarat yang lainnya. Inharuddam. Ma'an haruddama. Yang mengalir. Inharuddam yaitu mengalirkan darah. Sehingga darah itu mengalir bagaikan bagaikan nahar, bagaikan sungai. Nah, di sini terjadi perselisihan di antara ulama karena di leher ya, itu ada empat di situ. Ada dua urat besar, waj namanya, wajjan, dua, itu pembuluh darah yang bersambung dengan jantung yang besar itu. Nah, kemudian di situ ada al-mari. Al-mari itu saluran makanan dan minuman. Kemudian ada hulqum. Hulqum itu saluran nafas. Nah, di situ. Di leher semua berkumpul itu. Nah. Sebagian ulama mengatakan yang penting putus saluran makanan dan nafasnya. Ya. Dan seterusnya banyak pendapat. Barangkali yang terbaik. Ya, dan ini pendapat Ibnu Utsaimin juga. Ya, berdasarkan hadis tadi. Ma'an haroddama, sesuatu yang mengalirkan darah. Ya, ini harus dialirkan seperti, jadi mengalir deras seperti sungai. Kapan ini terwujud? Itu terwujud jika dua urat pembuluh darah yang besar dipotong. Ya, tidak harus putus, ya, tidak disyaratkan putus. Tetapi dipotong, terpotong. Meskipun tidak putus. Karena jika itu sudah terpotong, otomatis... Nah, otomatis darah akan muncrat mengalir deras. Karena itu pembuluh darah, isinya darah itu, besar. Jika itu sudah terpotong meskipun tidak putus, mesti akan mengalir deras keluar darah. Dan mesti akan mati. Mesti akan mati sudah kalau itu diputus. Nah, jadi kalau itu sudah putus, meskipun saluran nafas dan saluran makannya tidak, kalau itu sudah dipotong, tidak harus putus ya, yang penting dipotong. Nah, meskipun saluran makanan, saluran nafasnya tidak terpotong, sudah sah. Tetapi sempurnanya, afdolnya jika dipotong semua. Dua pembuluh darah besar dipotong, saluran makanannya dipotong, saluran nafasnya juga dipotong. Ini lebih sempurna, wallahu a'lam. Nah. Malam yakun azman au malam yakun sinnan au dhufran, asalkan alat pemotongnya itu ya bukan gigi dan bukan kuku. Nah, bukan kuku itu alat pemotongnya orang Habasyah itu kukunya dipanjangkan kalau menyembelih pakai kukunya. Nah, ayuh, itu tidak sah kalau pakai gigi atau pakai kuku. Nah, tayyib. Jadi yusam ini terkait dengan yusam. Sudah tahu tadi syarat-syarat sahnya penyembelihan. Nah, adapun yukabbir ini, Allahu Akbar ini hanya mustahab. Kalau menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan akikoh, nasikah, hadi, disunnahkan ini. Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Mau adzan jam berapa ini? Sudah adzan. Mau adzan sekarang. Berarti kita sholat dulu ya. Hah? Masuk waktu? Sudah masuk waktu? Nah, habis sholat dilanjutkan insyaAllah.